Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-26 dari surah Al-Mu'minun yang berisi lantunan doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbin surni bima kazzabun. Nabi Nuh kemudian berdoa, wahai Tuhanku, tolong bantu aku dari apa yang telah mereka dustakan. Para pendengar rahimakumullah, indah sekali rentetan keterangan ayat Al-Quran ini memberikan informasi kepada kita. Setelah menghadapi berbagai tudingan, menghadapi berbagai kecaman dari kaumnya, maka kemudian Nabi Nuh alaihi salam tidak hanya sekedar berpangku tangan, tetapi kemudian meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbin surni bima kazzabun, wahai Tuhanku, tolong bantu aku dari apa yang telah mereka dustakan. Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Ketika seorang mukmin di dalam kehidupannya tidak akan pernah patah semangat, tidak akan pernah merasa sendirian, tidak akan pernah merasa kegalauan pada saat dia yakin dan percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allahus Samad, Tuhan sebagai tempat bergantung. Ketika kita yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan ini kita punya satu kekuatan yang besar, walaupun kita menghadapi berbagai macam permasalahan, tetap kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat indah kalau kita benar-benar rasakan dan kita hayati. Dan di dalam Al-Quran sendiri kita bisa mendapatkan banyak sekali keterangan ayat yang berisi lantunan doa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada Tuhannya. Ketika di sini Nabi Nuh mengatakan, kalau Rabbin surni bima kazzabun, ya Tuhanku bantu aku dari kaumku yang sudah mendustakanku. Ketika Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Qasas, kita bisa lihat begitu banyak lantunan doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya wahai Tuhanku, aku sudah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan, ya, kesulitan selama 40 hari 40 malam, maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dikeluarkan dari perut ikan itu. Semua nabi dan rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah, karena itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang besar yang membuat diri kita menjadi semakin yakin. Bahkan nanti pada hari akhirat sendiri tetap ada orang-orang yang tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun, wahai Tuhanku, hendaklah engkau tampakkan apa yang telah engkau janjikan kepada mereka. Tolong tunjukkan janjimu ya Allah dengan menghancur leburkan mereka. Ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk dihindarkan dan dilindungi daripada kehadiran setan-setan itu. Sungguh sangat indah. Oleh karena itu, salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, belajar dari doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran, karena itu berisi tentang permohonan dan keinginan kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Tahir dan Ustaz Suhaidi. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Perdana dan Ustaz Tahir. Sekarang kita masuk penjelasan ayat ke-26 yang berbunyi adalah qala rabbin surni bima kadzabun. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku terhadap orang-orang yang mereka mendustai. Nabi Nuh sudah tidak kuat lagi dan dia mempertahankan keimanannya, dan semua hampir kaumnya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Jadi apa yang ditolong Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh tetap dia tidak putus asa, tapi Allah menyuruhnya dari langit. Wahai Nuh, buatlah perahu dengan bagus dan besar, karena sebentar lagi akan turun bencana berupa azab yang sangat pedih, yaitu sekarang kita saksikan tsunami yang di Aceh baru-baru ini, beberapa tahun yang lalu. Bahkan kejadian pada masa Nabi Nuh itu lebih dahsyat lagi ketimbang tsunami yang ada di Aceh itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah perahu untuk menyelamatkan kaum-kaummu, karena kaummu itu memang sudah rusak otaknya, tidak bisa diajak lagi untuk kompromi terhadap agama ini. Begitulah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi itu kalang, istilah bahasa kampungnya kalang kabut lah, sudah tidak lihat ke depan, tidak ada pertolongan, samping tidak ada, belakang tidak ada, barulah Allah bantu. Ini suatu ujian terhadap Nabi. Begitu juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika deking-dekingnya yang kuat itu telah meninggal dunia. Yang pertama meninggal sahabat yang tercinta Abu Bakar. Yang pertama yang meninggal adalah istri yang tercinta Khadijah. Yang kedua meninggal pula Abu Talib. Yang ketiga ekonomi Islam waktu itu dibaikot, sehingga banyak umat Islam pada ketika itu cuma hanya makan satu hari beberapa pelepah kurma. Akhirnya kesedihan dan kederitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak kuat lagi mampu menahannya, maka Allah hibur dengan yang namanya Isra dan Mi'raj. Begitulah terjadi kepada para nabi, pasti Allah akan bantu, tapi ujian-ujian mereka memang sangat dahsyat, belum apa-apanya dibandingkan kepada kita. Dan saat ini kepada Nabi Nuh yang diuji Allah keimanannya, umatnya tidak ada yang ngikut dia, sehingga Allah akan turunkan bencana yang sangat dahsyat. Hal ini akan disampaikan oleh Muhammad Thohir kempeslang. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sangat menarik di dalam surah Al-Mu'minun ayat 26 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa ketika Nabi Nuh sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah berusaha untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selama ini, tapi berpuluh-puluh tahun itu disampaikan, dijelaskan oleh Nabi Nuh, mereka tidak beriman, malah mereka mencela, menghina, menuduh Nabi Nuh itu gila. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini dijelaskan, Nabi Nuh berdoa, qala rabbin sirni bima kadzabun. Nabi Nuh berkata, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Dari ayat yang singkat ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita telah berusaha dengan semaksimal mungkin, telah bekerja sesuai dengan kemampuan kita, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah, karena bagaimanapun segala hasil yang kita peroleh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kali salat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong kepada Allah dalam hal dunia agar diberikan kesehatan, berikan kemudahan rezeki, diberikan pertolongan, khusus atau terlebih lagi dalam urusan agama, kita minta tolong kepada Allah agar yang kita sampaikan berupa nasihat yang baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada jiran tetangga, itu dapat mereka terima dan mereka amalkan di dalam kehidupan kita. Seorang muslim harus selalu ingat, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat yang ke-26 ini bisa menginspirasi kita untuk selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, setelah berusaha dengan semaksimal mungkin, kita berdoa, Rabbin surni ya Allah, ya Allah tolonglah aku di dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Ya, terima kasih Ustaz Tahir dan juga Ustaz Suhaidi. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaat atas kebersamaan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa melalui ayat ke-26 pada hari ini, kita diajarkan untuk tetap menjadi orang-orang yang memiliki semangat yang besar. Kita diajarkan menjadi seorang mukmin yang memiliki kepercayaan yang begitu sangat tinggi untuk hanya yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah di dalam setiap gerak kehidupan kita. Mintalah kepada Allah, minta bantu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilussalihati minkum wa 'amilussalihati la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannakum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul khasirun. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang melakukan amal saleh bahwa Allah akan memberikan kamu kekuasaan, bahwa Allah akan ridha dengan agamamu, dan Allah pasti akan mengganti rasa tidak nyaman atau rasa kegelisahan dengan kenyamanan dan juga kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.